Jadi dia tobat nih ceritanya nih. Ini tobat dia. Mau pindah rumah lah dari Jakarta. Ini kejadiannya kira-kira mungkin 15 tahun yang lalu. 15 tahun yang lalu. Tobatlah dia. Dijual rumahnya di Jakarta sekian miliar, dia beli tanah luas dekat masjid di Bekasi. Luas. Lagi murah-murahnya lah saat itu. Udah. Celakanya toa masjid ke arah rumahnya. Ya, kayak kamar saya sama toa masjid ini kan kesal langsung itu. Bu ibu, kan gitu kalau hari Sabtu itu. Jadi kalau hari Sabtu saya memilih agak-agak di luar biasanya gitu, karena langsung toa itu ke rumah saya. Udah mau nonton TV, kemo apa udah enggak kedengeran semuanya lah, sudah habis semua. Kuotanya sudah diambil suaranya pada hari Sabtu itu. Alhamdulillah. Curhatnya jadinya. Tapi enggak bisa ngomong lah gitu pada. Sekelas sekian tahun tinggal di samping Al Munawar. Ini kalau dari Sabtu sudahlah. Siap-siap. Cuma mau bilang ganti dong ke arah mana kayak dikit gitu. Susah juga nanti dibilang apa nih Ustadz nih. Gak suka sama ceramah kan susah juga gue ngomong gitu. Hah? Nikmati saja. Teman saya punya nasib yang sama. Rumahnya. Saya cerita sedikit ya. Pas kemarin pas datang tamu lagi, saya pas mau keluar, datang tamu dari Bali. Kita ngobrol di ruang tamu, enggak kedengeran betul-betul. Baru dia ketua pengurus masjid di Bali, ketua dewan masjid di Bali. Oh, rupanya Ustaz sering cerita ini kejadian pribadi. Gitu. Baik. Jadi rupanya setelah pindah itu toa masjid ke rumahnya, pusing dia. Akhirnya teriaklah kepada saya, mau pindah rumah. Udah sabar aja, saya bilang. Mendingan jadi pengurus masjid, pelan-pelan lu robah toanya pindah kemana gitu. Jangan langsung pindah. Kalau saya ngambek pindah juga barangkali saat itu ya. Yang kedua, akhirnya pergi haji lah. Nasibnya, pas pergi haji, apes terus berhubungan sama Arab. Alhasil pulang haji itu dia bilang, kalau bukan karena haji saya gak akan pernah mau datang ke Mekah lagi. Saking sumpah serapahnya. Jamaah rahimakumullah, memang untuk bisa membenarkan ayat-ayat Allah, baik ayat yang Qur'aniyah maupun ayat kauniyah, ini butuh kesabaran. Untung saya sedikit punya kesabaran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau yang kemarin agak repot soal kencing unta. Viral ya kencing unta yang kemarin. Hah? Jadi ceritanya begini kemarin tuh. Ini yang dunia medsosnya update nih. Jadi saya bus, satu bus lagi umroh menuju Hudaybiyah. Saya jelaskanlah tentang keutamaan unta, susu unta dan air seni unta. Sampailah di tempat peternakan unta. Ustadz, tadi yang Ustadz sampaikan bagus sekali. Iya, coba buktikan Ustadz. Sepanjang saya kuliah di Madinah nggak pernah juga minum kencing unta sih betulnya. Tapi karena mindset saya sudah ya, kalau memang itu dari Rasul, udah yakini aja, men tuang aja kelek gitu kan. Dan saya pikir ini kan di padang pasir. Nggak ada kursi bro di situ ya, jadi kalau ibu-ibu nih nyicipin kurma di tempat kurma biasanya sambil berdiri atau duduk dulu, sambil berdiri lah ya. Nah, itu jadi persoalan juga kan di medsos, Ustadz minum sambil berdiri. Tapi nggak apa-apa, akhirnya setelah saya sampaikan hadis tentang kencing unta, susu unta dan keajaibannya, dan bahwa Rasul juga pernah minum dan makan sambil berdiri. Bahkan ada yang menyunahkan minum air zam-zam dalam keadaan berdiri. Nah, cuma yang kurang update ini ya biasalah, yang nyinyir-nyinyir terus menyerang saya lah. Itu ceritanya. Sebetulnya saya punya slide-nya, tapi takut habis waktunya. Tentang keajaiban unta. Tapi intinya begini, saya bilang hati-hati. Kaum Samud diazab oleh Allah karena tidak percaya pada ayat Allah dalam bentuk apa? Naqatullah. Untanya Nabi Saleh. Mau tahu nggak rasa kencing unta kayak apa? Ya pahit-pahit enak gitulah dikit. Wah, tapi udah meng Indonesia nih Ustadz Bakhtiar Nasir identik dengan kencing, kencing unta kan gitu. Belakangan setelah GNPF ada lagi sematan baru. Jadi Fira pikir-pikir kenapa giliran gue yang minum jadi masalah ya. Kayaknya dari dulu udah banyak deh yang minum gitu. Dan itu terbukti jamaah saya. Jadi dia kena CA, Ibu. Jadi sudah harus, kalau versi dokter sudah harus diangkat rahimnya. Namanya Bu Nina. Di setiap hari Kamis dia ngaji sama saya. Pulang dari Madinah, dia bawa satu botol. Jadi satu sendok sebelum tidur, satu sendok bangun tidur. Enggak dikasih tahu dong anaknya, enggak, cuma suaminya yang tahu itu aja. Kalau kasih tahu mungkin error juga anak-anak. Ilmunya belum nyampe. Apalagi enggak selalu jarang diajarin musaddiqan bi kalimatin minallah, enggak diajarin sunnah-sunnah ya susah anaknya. Susah menerima keajaiban-keajaiban Allah. Diminum itu dalam tempo 2 bulan, asli itu kankernya itu betul-betul turun jauh. 4,9. Jadi enggak perlu ngangkat rahim lagi setelah itu. Ustaz Farid Topo cerita kepada saya ada jamaahnya karena jauh kemarin akhirnya ngambil kencing unta yang ada di Ragunan. Wallahi sembuh livernya. Ustaz mungkin gara-gara minum obat lain kali Ustaz kan gitu. Saya tanya sama Ibu Nina, sepanjang Ibu minum itu minum obat lain? Ya enggak lah Ustaz, saya enggak minum yang lain. Karena kan enggak ada solusi kecuali harus dioperasi, diangkat. Saya perlu minum obat apa? Ini endorse saja. Mau minum kencing unta? Sekarang saya akan jadi distributor tanggung. Dan saya mau promosi, sekarang sudah ada kencing unta dalam bentuk kapsul. Kalau gak sanggup langsung, jadi sudah di freeze dengan suhu dingin, ekstraknya sudah dalam bentuk kapsul. Ada yang mau pesan? Saya sedang assessment dulu sekarang nih, pasar, kalau nanti saya mau jadi distributor gitu, mau umroh. Pusatnya di Jeddah. Susu unta juga ajaib. Dibanding kopi luwak? Kopi luwak jelas-jelas feses, gak ada dalilnya. Ya, kencing unta ada dalilnya gak? Percaya sama sunnah? Bagus kalau gitu. Ini udah bisa jadi member semua di sini. Jadi saya cerita-cerita tadi, yang tadinya memang cara minumnya urin unta itu gak kayak minum sari tebu, walaupun bentuknya hampir sama ya. Dia cuma untuk obat, gitu ya. Dan itu pun darurat kalau gak ada obat lain. Tapi jangan serta-merta ilmunya belum nyampe langsung nyinyir. Kan ada kayak begitu, kayak Abu Sendal siapa-siapa gitu namanya itu. Abu Jendes itu. Jadi jangan langsung nyinyir. Afala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai terus wa ilal jibali kaifa wa ilal ardi. Lihat, Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan kehebatan ciptaannya. Tiga benda mati yang hebat-hebat, satu makhluk hidup. Satu unta, dua langit, tiga gunung, empat bumi. Coba lihat ini. Allah memerintahkan kepada bangsa Arab pada masa itu yang ilmunya belum nyampe, diminta mengagungkan Allah untuk memikirkan empat ciptaan Allah ini. Ya kok anehnya, makhluk hidup yang dipilih adalah unta. Al-ibil itu. Banyak sekali keajaibannya. Nanti saya akan jelaskan kalau obatnya sudah berada di sini. Karena babnya bukan itu sekarang. Tetapi kriteria zurriyatan thayyibah. Kriteria zurriyatan thayyibah. Sedikit, urin unta itu enggak mengandung racun. Sama kayak, enggak sama dengan urin sapi atau urin kambing. Jadi kalau urin kambing atau sapi kan bisa menambah apa namanya, hara tanah, unsur hara pada tanah. Karena mengandung apa, amonia dan urea. Ya. Unta tidak ada. Alhamdulillah, maka setelah minum kencing unta sampai sekarang saya masih hidup alhamdulillah. Sebab urin unta itu tidak mengandung racun. Bismillah. Jadi didik anakmu kalau ingin punya anak yang baik, musaddiqan bi kalimatin minallah. Ini saya dapat aplikasi baru. Dapat aplikasi baru. Ini untuk diri pribadi sebetulnya. Oh ya, saya punya aplikasi kalau saya buka HP dari mati itu harus Quran dulu. Ya, misalnya ini saya ini sudah ada anunya. Jadi kemarin saya sudah 72 kali buka ayat. Berarti saya sudah 72 kali buka HP kemarin. Karena ada kasus-kasus Al-Khattab yang lagi ramai ini. Dan ini baru saya install. Maknanya gini, saya enggak akan baca WA sebelum saya baca Quran. Misalnya saya matikan, kemudian saya aktifkan lagi. Nah, ketika aktif, ya, saya enggak akan dapat apa-apa kecuali Quran ini. Saya tutup dulu nih anunya, analisis hitungannya, saya matiin, ya. Saya matikan HP saya, kemudian saya aktifkan lagi, saya buka. Nah, langsung muncul ayat. Nah, langsung komit itu. Saya enggak boleh baca WA sebelum baca. Ini urusan pribadi saja. Dan ajaib, satu hari saya baca 72 ayat. Ini aplikasi namanya Nakhtim, program khatam Quran. Malu baca sesuatu di HP sebelum baca ayat. Ini bisa-bisanya kita aja sih sebetulnya. Jadi kalau kita punya sesuatu, udah ada yang punya aplikasinya di sini? Belum. Kurang update berarti ya. Enggak, itu tergantung kecenderungan hidup. Ya, yang sudah ada. Kalau memang punya kecenderungan, kita akan suka ke situ. Dan kita akan komit. Nah, kecuali enggak boleh dibawa ke toilet ini. Kalau lagi aktif gitu. Apalagi coba-coba membuka, langsung ayat itu enggak boleh. Baik. Ini sekedar contoh bahwa segalanya harus dimulai dari ayat Allah. Dan kita harus selalu membenarkan ayat-ayat. Baik ayat Quran maupun ayat Kauniyah. Itu ciri keturunan yang baik. Maka menyedihkan sekali saya menghadapi orang tua yang kasihan kemarin. Orang ayah baru meninggal. Mau pembagian warisan. Pembagian warisan. Ada yang menarik. Satu anaknya gadis, usianya sudah agak lanjut, cantik. Orang tuanya bangga sama dia. Sejauh dia ceritakanlah kebaikan anak ini. Sekolahnya di Amerika. Tapi di ujungnya baru dia curhat. Tapi dia gak mau menikah, Ustaz. Nah loh, kenapa? Ya susah, ribet hidup sama laki-laki. Ya. Sini, gimana cara ibu didik anak kok kayak begini? Awalnya dibanggakanlah karena dia alumni Amerika. Dandanannya luar biasa. Kaya raya. Tapi pusing gara-gara kelakuan anaknya ini. Dia gak percaya tentang ayat-ayat pernikahan. Ayat-ayat waris juga dia gak mau percaya. Udahlah, bagi rata aja. Ini gimana kok bisa didik anak seperti ini? Gimana cara membesarkan anak? Kiai punya anak, pernikahannya bermasalah semua. Curhatlah Ustadz di pesantren itu kepada saya. Ini gimana anak pihak kiai ini dulu waktu menikah tuh niatnya apa sih? Kok kayak begini? Jadi kiai ini punya aset triliunan. Padahal itu wakaf. Saya juga sebetulnya gak terlalu kalau gak penting-penting banget gak mau deh punya aset banyak-banyak. Nanti malah orang mau nikah sama anak kita tujuannya apa? Orang tuanya tajir gitu kan? Iya. Saya punya teman mujahid. Fisabilillah. Nikah lagi, Bu. Tujuannya apa? Karena yang dinikah ini janda kaya. Ternyata pelit. Sakit hati banget, dicerai lagi setelah itu. Lalu salah niat sih. Walau ini kejadian. Tadi niatnya pokoknya wah, mujahid banget dah. Nikah lagi tanpa diketahui istri, insya Allah dibagaikan keluarganya. Ujung-ujungnya malah pusing. Ujung apa dia bilang? Wallahi bakhil, dia bilang. Pelit banget ya. Ente salah niat. Mau berjuang 212 kok mengharapkan jabatan kan gitu. Nah, itu urusan yang lain, masalah politik. Urusan kita ya bagaimana membela Islam, bagaimana membela Al-Quran. Kalau enggak itu bakal kecewa. Nah, jazakumullah. Ada banyak contoh kasus musaddiqan bi kalimatin. Pendidikan yang selanjutnya adalah wasayyidan, Anakmu nanti yang bernama Yahya akan menjadi tokoh umat dan menjadi panutan umat dalam soal kebaikan dan ketaatan. Amin. Mudah-mudahan anak kita kayak begitu nanti. Punya anak satu enggak hafiz Quran. Punya lagi dua enggak punya, enggak ada yang menjadi hafiz Quran. Udah 10, 11, 12 enggak ada satu pun. Jadi hafiz Quran. Jadi apa itu 12 anak laki-laki satu klub sepak bola, yang satu jadi wasit. Oh, rupanya ayahnya dulu nih pecinta sepak bola. Jadi semua anaknya dikasih nama pemain sepak bola. Ya enggak ada wasitnya akhirnya, karena 12 saya lengkapi sekalian. Jadi siapa bertanding dengan keluarga dia, ini satu klub plus wasit gitu. Tak satu pun yang menjadi hafiz Al-Qur'an, tak satu pun yang menjadi ulama. Saya pribadi pernah dibisikin, walaupun sampai sekarang rasanya masih berat beban ayah saya. Begini, bapak tuh mau satu aja anak bapak tuh jadi ulama gitu. Ada satu, ya, qadarullah dibisikkan ke telinga saya. Gitu. Saat itu nggak nyambung lah buat saya karena masih SMP lagi nggak normalnya lah saat itu. Gitu. Tapi karena itu mungkin dia doakan terngiang-ngiang di kepala saya. Ketika sudah mau ke miring ke kiri, ke kanan lagi, kiri ke kanan lagi gitu. Wasajidan. Ayah saya ingetin lagi, kalau kamu jadi pemain bola, ini gara-gara tidur siang bareng dia saya tendang dia karena saya mimpi cetak gol gitu. Akhirnya bangun tidur diajak beli bola, saya udah cerita kalau enggak salah di masjid ini dulu. Dia cerita lah, kalau kamu jadi pemain bola paling umur 35 tahun udah enggak dipakai lagi. Betul enggak? Hidup pas-pasan, lihat aja teman kamu yang begini dan begitu. Tapi kalau kamu jadi ulama, kalau kamu jadi hafiz Al-Quran, kamu udah tua pun orang masih membutuhkan kamu. Bahkan kamu udah meninggal dunia pun ilmu kamu masih bermanfaat. Masa punya anak 8, 9, 10, tak satu pun yang jadi hafiz Al-Quran sebagai jembatan masuk surga. Tapi anak kamu nanti akan menjadi sayyidan. Anak-anak yang dekat kepada Allah, dekat kepada kitabullah, dekat kepada sunnah Rasulullah, taat kepada Allah, itu akan menjadi panutan. Orang-orang mulia, orang-orang yang berbahagia. Wahasuron. Nah, ini yang paling penting lagi. Contoh keturunan yang baik adalah kalau menjadi hasuron. Singkatnya, anakmu akan aku mampukan menjadi anak yang mampu mengendalikan syahwatnya. Mampu mengendalikan kesucian dirinya. Aduh, zaman sekarang ini susah sudah. Akses kepada pornografi begitu mudah. Perilaku porno, apalagi LGBT sekarang. Ini perjuangan yang tidak mudah. Tapi anakmu akan menjadi hasuran. Akan menjadi anak yang dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala mampu mengendalikan syahwatnya dan menjaga kesucian dirinya. Senang gak punya anak kayak begini? Kecuali orang tuanya yang gak waras, disuruh pacaran lah anaknya gitu ya. Berpenampilan seksi lah anaknya. Ada gak kayak begitu orang tua? Wa nabiyyan, dan seorang nabi. Minas salihin. Di akhirat kelak dan dari dunia ini, anakmu belum lahir tapi sudah kugolongkan ke dalam golongan anak-anak yang salih. Jelas, coba sebutkan kriteria dzurriyatan thayyibahnya. Satu, namanya siapa? Yahya. Ya. Ini bisa berarti nama, bisa kata kerja. Yang namanya selalu hidup. Yang kedua, musaddiqan bi kalimati min Allah. Keturunan yang baik itu adalah yang selalu membenarkan kalimat-kalimat. Enggak nyinyir sama ayat-ayat Allah, baik ayat Quran maupun ayat kauniyah ayat alam. Yang ketiga, sayyidan. Mudah-mudahan keturunan kita menjadi sayyid. Ya. Tokoh umat yang dikagumi oleh umatnya, panutan dalam ketaatan dan kebaikan. Tapi ada orang tua boro-boro menjadi panutan bagi orang lain. Sama orang tuanya juga dia enggak ngefans gitu. Ada anak kayak gitu. Dia enggak nyaman berada di samping orang tuanya, di samping ayahnya, enggak betah. Ada enggak anak kayak gitu? Enggak betah. Makanya saya senang melihat bapak-bapak di sini nih. Ya. Pak Sony, Saya bilang, sholat sama siapa tuh pakai mukena di sampingnya Pak Sony? Oh, anak perempuannya, alhamdulillah. Boleh anak-anak perempuan aja ke masjid. Anak-anak di sini nih, orang tua yang bawa anaknya, rajin ke masjid. Nah, kayak Aldo gitu. Assalamualaikum Aldo. Assalamualaikum. Itu yang di belakang tuh. Semangat terus. Ya. Insyaallah anak-anak yang dibesarkan di lingkungan masjid nih akan menjadi anak-anak hasuran yang terlindungi syahwatnya, insyaallah. Terjaga oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Wa nabiyan, menjadi pengikut para nabi, insyaallah. Wa sayyidan wa nabiyan minas salih. Mudah-mudahan jadi anak-anak yang saleh. Tapi untuk bisa seperti itu memang perlu lingkungan. Lihat tuh, lingkungannya mesti begini. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha zakaria. Ini bi'ah, lingkungan yang harus terbentuk. Kalau ingin punya anak seperti itu, lingkungan yang harus terbentuk adalah maka Tuhannya menerimanya sebagai dasar dengan penerimaan yang baik. Jadi niatin punya anak terus pakai niat. Jangan tergantung kumahang kek wahe gitu. Bikin dulu jadinya kayak gimana? Terserah gitu. Pakai niat. Dan di sini ada nazar, mudah-mudahan lahir dariku keturunan yang saleh dan saleh. Yang kedua, mendidik anaknya dengan pendidikan yang baik. Wa ambataha nabatan hasanan. Lihat, menumbuh kembangkan anak digambarkan di sini bukan membentuk, bukan. Pendidikan anak itu digambarkan dengan menumbuhkan di sini. Kan biasanya kita membentuk karakter begini, gitu kan ya? Membentuk anak jadi ini dan begitu, enggak. Kalau bahasa Al-Quran tidak membentuk, menumbuhkan. Wa ambataha nabatan hasanan. Di taman belakang nih ada pohon sekarang yang saya tanam itu paling tinggi setaman ini. Itu pohon kayu jabon, sengon. Kayu sengon. Yang setiap hari saya lihat dari depan balkon rumah saya. Sering saya lihat, mulai dari 1 meter. Sekarang menjadi pohon paling tinggi di situ. Ya kira-kira mungkin sudah sekitar 6 atau 7 tahun lah. Belum kayaknya, masih 5 tahunan ya Liv ya. 5 tahunan lah ya. Apa yang menjadi perenungan saya? Bagaimana pohon itu bisa menjadi kuat? Kan gak ujuk-ujuk langsung. Anak itu harus kita kawal betul tumbuh kembangnya. Karena dia berada di tanah yang subur, yang awalnya saya jaga dulu, jangan sampai dimakan kambing. Kalau dia mau roboh saya harus tunjang dengan kayu gitu ya. Sampai betul-betul akarnya sudah kuat dan dia berdiri sendiri. Kadang saya kayak orang gila, suka senyum sendiri kalau pagi-pagi itu dari masjid, kemudian buka pintu, ngelihat. Ingat ayat ini, wa ambataha nabatan hasanan. Anak-anak itu bisa menjadi kuat melalui sebuah proses tumbuh kembang yang hari demi hari. Yang dia makan, yang dia minum, yang dia lihat, yang dia dengar, yang dia rasakan adalah sesuatu yang menguatkan dia, menumbuh kembangkan dia menjadi seorang anak yang kuat ke depan. Ini tugas orang tua. Bagaimana mengawal dia? Mengawal pemikirannya, mengawal perasaannya. Kalau perlu mengawal isi gadgetnya. Supaya nabatan hasanan, supaya tumbuh kembang anak ini kayak pohon itu. Jadi membentuk anak itu, membangun karakter anak itu seperti melihat pohon itu. Dan yang terakhir, wa kaffalaha Zakaria. Dan Allah menjadikan Zakaria sebagai pemeliharanya. Hati-hati cariin guru buat anak. Hati-hati carikan guru buat anak. Hati-hati cariin sekolah buat anak. Kalau di sini ayahnya Maria menitipkan anaknya kepada Zakaria karena penting siapa kafil anaknya ini, siapa yang menjadi pembimbing anak ini. Jadi kalau bisa begini, cari guru yang bisa bonding dengan jiwa anak kita itu. Guru yang diberkahi. Sebetulnya kalau kisah urin unta dalam hadis Ukail atau Rainin, itu diminta meminum air kencing unta yang diberkahi, unta zakat. Cerita pada masa Nabi dulu. Supaya efek kesembuhannya pun besar. Jadi karena ini unta zakat, unta yang diberkahi, jangankan susunya, urinnya pun berkah. Begitu juga untuk pendidikan anak. Carikan guru privat untuk anak. Carikan klub buat anak. Carikan tempat kursus buat anak. Carikan teman apartemen buat anak ketika kuliah di luar negeri. Cari lingkungan buat anak, kita yang harus membantunya. Kita harus membuatkannya. Dan kita yang harus menemaninya. Kita yang harus mengawalnya. Gak bisa, ini mohon maaf ya. Kadang-kadang kita ini orang tua suka mendidik anak pakai remote. Jadi orang tua ini rupanya belum selesai dengan dirinya. Karirnya terus. Sehingga lupa kepada tumbuh kembang anaknya. Ada gak yang begitu? Ada lagi karena orang tua belum selesai sama dirinya. Bisnisnya terus yang didoakan. Minim sekali doa buat anak. Jadi kecelakaan besar keluar dari ruangan ini. Kalau doa Nabi Zakaria pun tidak dihafal. Berarti orang tua ini memang gak fokus pada pendidikan anaknya. Apa doa Nabi Zakaria? Rabbi habli min ladunka dzurriatan. Ini boleh dibaca walaupun anak sudah lahir. Karena tidak ada kata terlanjur. Allah bisa merubah anak kita menjadi musaddiqan bikalimati minallah wa sayyidan wa hasuran wa muttabian lin nabi wa minas salihin. Inilah yang bisa saya sampaikan. Sudah 7:30, waktunya makan nasi uduk. Tapi tadi kayaknya pengurus masjid ada proposal itu ya. Ada yang menitipkan emasnya 1 kilo supaya cepat dipugar gitu. Baik, saya mulai dari diri saya. Ada yang mau ikut bantu? Siap? Berapa yang dibutuhkan? 130 tadi ya. Perhitungan itu 130. Kalau tukang 30 berarti kalau pengurus masjid lebih pintar, mungkin 100 kali ya. Tukangnya 130 pas. Itu belum biaya bangunan? Udah semuanya. Kita prediksi paling 150. Oh, malah nambah ya? Ya iyalah, ini kan perlu chat dan lain-lain. Ada yang mau bantu? Kita buka aja ya di sini ya. Berapa kira-kira mulainya? Mulai dari siapa nih? Mulai dari Pak Agus biasanya saya kalau nunjuknya. Ada dua Pak Agus di sini. Ada yang kargo, ada yang bankers. Mulai dari siapa kira-kira? Kan gak mungkin dari Pak Haji Badri lah ya. Pak Haji Badri doain aja Pak. Ya. Bismillah. Pak Agus berapa Pak Agus? Pak Agus. Iya, pokoknya kurang berapa saya yang tutupin gitu. Beliau selalu begitu kepada saya. Saya belakangan aja Ustaz, kurang berapa nanti tugas saya gitu. Bagus juga sih Pak. Oke, mulai dari siapa? Mulai dari yang depan ya. Oke, dari saya 5 juta. Alif, tolong sebelum lupa ambilkan tas Abi yang kuning sih, Alif. Ya Pak, berapa? 5 juta, alhamdulillah. Catat. Yang lain? Ustaz. Ya. 2 juta insyaallah. 2 juta ketua masjid. Pak Agus 5 juta. Catat lagi kemudian. Catat dong, Pak. Udah. Pencatat sudah? Ah, iya tanda. Pak Aziz 5 juta. Pak Agung 2 juta. Pak Agus Sudarsono 5 juta. Pak Haji Badri 1 juta. Pak Haji Musin 1 juta. Terus Pak siapa namanya? Pak? Pak Harifah. Pak Hari. Hari 1 juta. Kemudian Ustaz Bahtiar. Saya udah tadi ya. Udah dicatat nama saya di depan tadi. Pak Sony 5 juta. Pak Sony 5. Pak Suhaimi 5 juta. Pak Suhaimi 5. Pak Suhaimi 5 juta terus. 1. Pak Dodi 1. Dodi ya? Pak Dodi. Pak Dodi 1 juta terus. Pak Jeffrey. Pak Jeffrey 2. Pak Jeffrey 2 juta. Kemudian di luar Pak 1 juta, Pak Zul. Pak Zul 1. 1 juta. Pak Zul 1. Terus belakangan gitu. Iya, Pak. 3 juta, Pak Fauzan. Pak Dr. Fauzan 3 juta. Udah, ini bapak-bapak dulu, ibu belakangan ntar dulu. Bapak-bapak ada lagi? Iya, Pak. 1 juta, Pak. Pak siapa? Pak Dedi 1 juta. 5 juta. Nama antum siapa? Pak Aulia 5 juta. Berapa totalnya? Harus cepat nih ngitungnya. Oke, ibu-ibu ada yang mau ikutan? Atau udah diwakili suaminya? Wah, luar biasa. Ibu di belakang berapa? 1 juta. Catat nama tak? Lesi lupa. Ibu Bahar. Ibu Bahar 1 juta. Ada lagi ibu-ibu? Ya. 2 juta. Ibu Des. 2 juta. Ada lagi ibu-ibu? Ya, Ibu Nanang 1 juta. Ibu Nanang 1. Iya, masa suaminya kalah, Pak? Pak Nanang. Oh, ya, lain lagi? Ada lagi? Ada lagi? Jangan takut berinfak di jalan Allah. Apalagi untuk rumahnya Allah dan alhamdulillah. Saya lihat pengurus masjid juga sudah membuktikan profesionalismenya, amanahnya, ya, dan sudah terasa keberkahannya. Keberkahan yang paling penting saya lihat tuh kok bisa ya punya pengurus apa, punya murid 100. Ini nggak salah nih. Betul jumlah murid kamu 100. Ya ikut tahsin. Orang tua. Luar biasa. Ini rekor sepanjang ada Al Munawar. Ya. Tapi nggak usah dicatat di muri lah ya. Oh, itu rekor itu. 100 orang penuh nih. Penuh. Ya kan? Wah, luar biasa itu. Itu berkah itu insyaallah murid-muridnya. Dan alhamdulillah juga kurikulumnya sudah tersusun rapi dan tunggu tanggal mainnya. Tahfidz untuk anak insyaallah. Ya. Walaupun saya enggak ikut langsung insyaallah sedikit-sedikit nanti tim dan saya akan monitor terus. Nah, ini saya kira sebuah program yang luar biasa ketika mulainya dari sini. Dari Quran, insya Allah itu tanda-tanda kebaikan. Walaupun nanti ada penurunan, biasakan itu. Awalnya penuh, tapi kalau memang nanti konsisten, paketnya akan menjadi bagus dan harus diikat memang. Dan mohon maaf kalau pakai bayaran, ini juga sebagai bentuk apa ya, double pahala, dapat pahala ngaji, pahala berinfak juga untuk Qurannya. Dan mudah-mudahan itu jadi teman amal solehnya nanti di dalam kubur. Ya, baik. Sebelum saya tutup, ada lagi. Nah, maksud saya begini. Kalau sampai nanti pembangunan macet di tengah kan gak seru. Ya. Harus ada yang rela itu. Nalangin dulu. Daripada uangnya didepositokan di bank. Nah, deposito di sini lah. Pasti dibayar sama Allah. Jadi ketua proyeknya siapa nih? Pak Jeffrey. Mana Pak Jeffrey langsung ya? Ya, Pak Jeffrey langsung ketuanya. Jangan sampai mandek tengah jalan ya Pak. Saya mau cepat dibongkar, cepat dipasang. Jangan cepat dibongkar. Ini udah-udah masjid ada kayak gitu. Sekarang targetnya cepat dibongkar, cepat dipasang. Caranya ya harus ada yang berani jembatani dulu, bridging dulu. Ya, di bridging dulu, insya Allah nanti Allah yang bayar. Gitu ya. Oke, pengumuman berapa per pagi ini? 44 juta. Jadi baru sepertiga lah ya. Sepertiga. Nah, Pak Agus sepertiga nih. Itu enggak per Pak Agus 2/3-nya. Untuk bridging lah paling enggak dulu. Bridging yang maksud saya, Pak. Ya, dan panitia harus nyari terus nih ya. Insyaallah. Enggak boleh berhenti nih. Kita nyari terus bagaimana ikhtiarnya. Ya, mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Cuma harus ada bridging-nya insyaallah. Kita akan pikirkan sama-sama. Dan ketua panitia tim bridging Pak Agus. Tim bridging-nya karena dia orang banker jadi tahu gimana caranya. Baik, mudah-mudahan kita dimampukan bisa masuk surga sekeluarga. Dan semoga yang kita sampaikan ini bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Mari sama-sama kita berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana walakal hamd. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. لا إله إلا الله العلي العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين اللهم أنت ربنا أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فاغفر لنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka ma sa'alaka bihi nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika masta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kulli 'ajili wa ajili wa na'udzu bika minasy syarri kulli 'ajili wa ajili. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.